إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah Masyiatullah Azza wa Jal. Wa kadhalika min madhhab ahli sunnati wal jama'ah anna Allah ta'ala muridun li jami'i a'malil ibad khairiha wa syarriha. Demikian pula termasuk daripada madhab ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki seluruh daripada amalan para hamba khairiha wa syarriha, apakah amalan baiknya ataupun amalan buruknya. Demikian disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dan ini menunjukkan akan kamal qudratillah, kesempurnaan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terjadi di bawah langit dan bumi ini, di bawah alam semesta ini, melainkan semuanya dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun kejadian terjadi di bawah kuasa Allah ini, yakni di bawah kerajaan Allah ini, kecuali sepengetahuan Allah dan sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kejadian itu adalah kebaikan ataukah kejelekan? Semuanya. Muridun li jami' a'malil ibad. Allah menghendakinya. Sehingga terjadi. Karena kalau tidak Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, tidak akan terjadi. Lam yu'min ahadun bihi illa bimasyiatih. Tidaklah beriman seorang pun dengan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali karena kehendaknya. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Walam yakfur ahadun illa bimasyiatih. Demikian pula tidaklah kufur seorang pun kecuali dengan kehendak Allah azza wa jalla. Tidaklah beriman seorang yang beriman kepada Allah melainkan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Seandainya saja Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk tidak menjadikan seseorang yang beriman tadi beriman, maka dia tidak akan mendapatkan keimanan. Seandainya saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak kekufuran pada hamba-hambanya, maka tidak akan ada orang yang kufur. Walau sya'ala ja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan seluruh manusia umat yang satu. Ummatan wahidah dalam keimanan. Kalau Allah mau. Tidak ada orang yang kafir di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat, tidak ada satupun yang menentang Allah, membantah Allah, kufur kepada Allah. Seluruhnya tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada apa saja yang diperintahkan kepada mereka dan menjalankan segala apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu malaikat. Kalau Allah kehendaki, Allah mampu menjadikan manusia seluruhnya demikian. Allah menyatakan walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Seandainya saja Rabbmu Allah Azza wa Jal menghendaki, niscaya akan beriman seluruh daripada makhluk yang ada di bumi semuanya. Walau syaa an la yu'sa ma khalaqa iblis. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dia tidak dimaksiati, niscaya Allah tidak akan menciptakan iblis. Fa kufrul kafirin wa imanul mu'minin wa ilhadul mulhidin wa tauhidul muwahhidin wa ta'at wa ta'atul muti'in wa ma'syiatul 'asin kulluha biqada'ihi subhanahu wa ta'ala wa qadari wa iradatihi wa masyiatihi. Maka kekufuran orang-orang kafir, keimanan orang-orang yang beriman, penyimpangan orang-orang yang menyimpang, tauhidnya orang-orang yang bertauhid, ketaatannya orang-orang yang berbuat taat, dan kemaksiatan orang-orang yang berbuat maksiat, semuanya itu berdasarkan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rukun iman yang kelima. Iman terhadap qada wal qadar. Ketentuan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kecuali dengan mengimani perkara ini. Tidak dianggap keimanannya jika dia tidak beriman dengan takdir. Wa arada kullu dzalika wa syaa'ahu wa qadahu. Allah menghendaki itu semua, menginginkan terjadinya dan menetapkannya. Ini yang disebut dengan al-iradah al-kauniyah. Al-iradah al-kauniyah. Tidak ada daya dan kuasa, tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun dari makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi makhluk sama sekali. Seluruh daripada makhluk, sebagaimana ini telah sering diulang dalam pembahasan masalah takdir, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iradah dan qudrah, diberi kehendak dan kemampuan semuanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya, apa saja yang akan dimaukan oleh si hamba tersebut. Allah mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan iradah tersebut, kehendak-kehendak tersebut Allah yang memberikan. Sedangkan setiap hamba dia diberi pilihan. Dengan iradah tersebut mau memilih kepada jalan kebenaran ataukah jalan kesesatan. Memilih jalan tauhid ataukah jalan kesyirikan. Memilih jalan ketaatan ataukah kemaksiatan. Setiap hamba diberi iradah, kehendak. Tidak ada yang merasa terpaksa dalam perkara ini sama sekali. Di sini billah hujjatun balighah. Allah memiliki hujjah yang sangat kuat. Sedangkan di saat seseorang memilih satu pilihan jalan, dia tidak akan sanggup memilihnya kalau tidak diberikan kuasa oleh Allah. Maka Allah berikan kuasa. untuk menentukan pilihannya, dan dia menjalankannya, Allah pun yang memberi kekuatan untuk dia bisa menjalankan pilihannya. Jadi pilihan itu diberi oleh Allah, kemampuan juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap daripada hamba semuanya menjalankan sesuai dengan kadar apa yang dia pilih dan diberi oleh Allah kekuatan untuk menjalankannya. Sehingga di sini segala sesuatu jika Allah kehendaki, walaupun seorang telah memilih, kalau Allah tidak berikan kekuatan, dia tidak akan sanggup. Dia tidak akan sanggup untuk menjalankan apa yang menjadi pilihannya. Demikian pula kalau tidak Allah berikan padanya pilihan, dia juga tidak mampu untuk memilih. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun pilihan ada pada manusia dan Allah memberikan pilihan tersebut kepada mereka dan diberi kemampuan untuk menjalankan pilihannya. Maka tidak ada yang keluar daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan orang-orang tersebut yang mereka memilih jalan-jalan kekufuran, jalan-jalan penyimpangan dan jalan-jalan kesesatan, mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya tetapi tidak meridhoinya. Karenanya di sini saya menyatakan wa yardha al-iman wa ta'ah wa yasfut al-kufur wal ma'siyah wa la yardha. Allah ridha kepada keimanan dan ketaatan, dan Allah murka terhadap kekufuran dan kemaksiatan, tidak meridhoinya. Qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal menyatakan in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufur wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian kufur, maka sungguhnya Allah tidak butuh kepada kalian sama sekali. Kuasa Allah tidak berkurang dengan kekufuran kalian. Keperkasaan Allah, kemuliaan Allah tidak berkurang sedikit pun seandainya seluruh manusia kufur semuanya. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalaupun kalian kufur, maka Allah tidak butuh kepada kalian. Wala yardha li'ibadihi al-kufur. Dan ini satu poin yang merugikan bagi orang-orang yang kufur. Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya yang berbuat kekufuran. Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya yang berbuat kekufuran. Dan ada murido di sini, ketidakridhaan Allah akan membawa kepada iqab, kemurkaan Allah. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridai kalian dengan syukur kalian tersebut. Baik. Berikutnya awaqibul ibad mughayyaba anhum. Akhir kesudahan para hamba itu tidak diketahui oleh mereka, yakni tersembunyi dari mereka. Hasil akhir atau kesudahan setiap hamba, para hamba semuanya, ini tersembunyi atas mereka. Tidak ada yang mengetahui tentang akibatu amri illallah. Akibat, yakni kesudahan urusannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seseorang mengklaim bahwasannya dirinya sebagai ahlul jannah dalam keadaan dia masih hidup. Tidak boleh seseorang mengklaim bahwasannya si fulan ahlul nar. Demikian pula setelah matinya, itu pun juga masih tidak jelas bagi kita. Orang yang mati dalam keadaan apapun, akhirat daripada perkaranya kita tidak tahu. Maka kita hanya bisa merasa berharap di saat seseorang secara zahir tampilannya adalah orang yang saleh, dan merasa khawatir di saat seseorang tampilannya adalah ahlul maksiat. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadith anna awaqibal ibad mubhamah, dan berkeyakinan serta mempersaksikan ashabul hadis, yakni ahlu sunnah wal jamaah, bahwa kesudahan-kesudahan para hamba itu sesuatu yang tersembunyi. Mubhamah yakni khafiyah, tersembunyi, tersamarkan. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. La yadri ahadun bima yuhtam lahu. Seseorang tidak mengetahui dengan apa dia akan menutup hidupnya. Selama kita masih hidup, maka kita tidak akan merasa aman daripada fitnah. Na'udzubillah minal fitan, ma'adzahara minha wa ma'abaton. Selama kita masih hidup, maka tidak ada seseorang pun yang selamat daripada fitnah. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan apa dia akan menutup hidupnya. Wala yahkumun liwahidin bi'ainih annahu min ahlil jannah. Dan tidak pula menghukumi liwahidin bi'ainih kepada seseorang tertentu bahwa dia bulan ini min ahlil jannah, termasuk daripada ahlul jannah, penduduk surga. Dengan dikatakan fulan syahid, ini berarti menetapkan bahwa dia itu ahlul jannah, karena suhada tempatnya di surga. Tidak boleh yang seperti ini. Kecuali kepada orang-orang yang telah disebutkan secara ta'yin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri yang menta'yin, menyebutkan bahwa fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Wa la yaqumuna 'ala ahadin bi'ainihi min annahu min ahli an-nar. Lianna dzalika mughayyabun anhum. Tidak pula menghukumi atas seseorang tertentu bahwasanya dia termasuk daripada ahlun nar, karena yang demikian itu perkara yang tersembunyi dari mereka. Ini perkara yang gaib. Dan perkara persaksian berada di surga ataupun di neraka ini diperselisihkan. Ada padanya 3 pendapat. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Yang kesimpulannya, secara ringkasnya bahwasannya, pendapat pertama menyatakan, kita tidak mempersaksikan kepada seorang pun sebagai ahlul jannah, kecuali para anbiya. Kalau para anbiya, para nabi dan para rasul, maka tentunya ya, pasti mereka adalah ahlul jannah. Ini pendapat pertama. Tidak mempersaksikan seorang pun daripada makhluk ini sebagai ahlul jannah kecuali para nabi. Yang kedua, pendapat kedua, mereka menyatakan kita mempersaksikan secara pasti sebagai ahlul jannah, yakni para anbiya dan orang-orang yang dipersaksikan oleh para anbiya sebagai ahlul jannah. Kemudian pendapat yang ketiga, mempersaksikan bagi anbiya dan bagi orang-orang yang dipersaksikan oleh para anbiya dan juga orang-orang yang dipersaksikan oleh kaum mukminin. Dan yang rajih daripada tiga pendapat ini adalah pendapat yang kedua. Yaitu apa yang dipersaksikan oleh para anbiya. Anbiya dan siapa saja yang dipersaksikan oleh para anbiya sebagai ahlul jannah. Mereka lah ahlul jannah. Dalam artian yang boleh untuk kita sebutkan secara ta'yin. Yang boleh disebutkan secara ta'yin. Secara tertentu. Adapun selain mereka, yakni selain orang-orang yang dipersaksikan oleh para anbiya. Selain anbiya dan orang-orang yang dipersaksikan oleh para anbiya. Maka sesoleh apapun keadaannya, tidak boleh bagi kita untuk mempersaksikan. Sesoleh apapun, setakwa apapun keadaan orang tersebut, maka itu adalah perkara yang gaib, yang kita tidak boleh berbicara atas nama Allah dalam perkara yang gaib tersebut, sesuatu yang kita tidak ketahui. Kita hanya bisa berharap. Orang yang zahirnya baik, maka kita berharap dia sebagai ahlul jannah. Seorang mukmin, muslim secara zahirnya, ya dia melakukan sholat, tetapi mati di atas perkara maksiat, maka kita hanya khawatir, tidak bisa kita pastikan dia sebagai ahlun nar. Adapun orang yang mati di atas kekafiran, diketahui dia mati di atas kekafiran, maka kita persaksikan bahwa dia sebagai ahlun nar berdasarkan hadis-hadis yang banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mati di atas kekufuran pasti dia menjadi ahlun nar. Adapun orang yang masih hidup daripada orang-orang kafir, maka tidak boleh dipastikan orang-orang yang masih hidup. Ya. Karena kita tidak mengetahui akhir daripada kehidupan mereka. La ya'rifuna 'ala ma yamut 'alaihi al-insan. Tidak diketahui atas apa dia mati nantinya. A'la Islam am 'ala kufur? Apakah mati di atas keislaman ataukah di atas kekufuran? Walidzalika yaqulun, dan karenanya mereka mengatakan inna mu'minun insyaallah. Sesungguhnya kami mukminin, orang-orang yang beriman insyaallah, ai minal mu'minin alladzina yuftam lahum bi khair insyaallah. Yani termasuk orang-orang yang beriman yang ditutup akhir hidup mereka dengan kebaikan insyaallah. Masalah al-istisna ini pernah juga telah dibahas ya dalam usul sunnah. Istisna di dalam keimanan. Padanya ada beberapa pendapat. Ada tiga pendapat. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Kitabul Iman. Apa makna istisna dalam keimanan? Ya, ini mengucapkan kami beriman insyaallah. Ini kalimat ini bisa dipahami bahwa seseorang keimanannya itu ragu, sehingga dia mengatakan insyaallah. Sedangkan orang yang ragu dalam keimanan, dia tidak teranggap beriman. Maka apa hukumnya orang yang mengucapkan kalimat kami beriman insyaallah? Ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan dengan tegas hukumnya haram. Tidak boleh mengatakan kalimat ana mukmin insyaallah, saya beriman insyaallah. Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Pendapat ini mengatakan karena berarti dia ragu-ragu terhadap keislamannya dan terhadap keimanannya. Kita tidak boleh ragu-ragu dalam keimanan kita. Dalam perkara iman kita harus mantap. Kami beriman. Dan ini merupakan pendapatnya Murji'ah dan Jahmiyah yang mengharamkan kalimat insyaallah dalam keimanan. Pendapat yang kedua, mereka menyatakan wajib mengucapkan insyaallah. Ini kebalikan daripada pendapat Murji'ah. Harus dengan kalimat insyaallah. Ana mukmin insyaallah. Dan ini pendapat Kullabiyah. Adapun pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka mereka memberikan rincian. Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Bergantung pada apa yang ada dalam niat pengucapnya. Kalau dia mengucapkan kalimat tersebut dalam artian seperti apa yang disebutkan oleh As-Sawbuni di sini, inna mu'minun insyaallah ay minal mu'minin alladzina yuftam lahu bi khair. Maka ini tentunya boleh insyaallah. Ya, dia mengucapkan ana mu'min insyaallah, yakni minal mu'minin alladzina yuftam lahu bi khair. Termasuk dari orang-orang yang beriman yang ditutup hidupnya dengan kebaikan. Ya, ini husnul khatimah. Ditutup hidupnya itu dengan keimanan. Perkara itu tentunya kita tidak tahu, maka kita ucapkan insyaallah. Kalau sekarang, keadaan sekarang ya tidak ragu bahwa kita beriman. Tetapi saya mengucapkan kalimat insyaallah dalam artian saya tidak tahu apa yang menjadi akhir kehidupan saya nanti. Tetapi insyaallah saya beriman sampai mati. Insyaallah saya beriman sampai mati. Niat dalam hati demikian. Adapun jika dia niatkan bahwasanya dia yakni beriman, di dalam dirinya ada asul iman, ya, maka tidak boleh mengucapkan kalimat insyaallah. Karena hal tersebut bisa terjatuh dalam keraguan-raguan seperti yang tadi disebutkan. Keadaan kita sekarang, apakah kita sekarang ini beriman? Iya, beriman. Dalam artian ada pada diri kita aslul iman. Dalam artian ada pada diri kita aslul iman. Kita beriman. Adapun jika kalimat muslim, ana muslim insyaallah, ini juga sama. Di situ ada rinciannya. Istisna bil Islam. Kalau tadi istisna bil iman, kalau sekarang bil Islam. Karena Islam itu ada dua makna di situ. Makna yang pertama adalah terkandung padanya kalimat syahadat. Maka kalau dimaksudkan di situ adalah kalimat syahadat ini, tidak boleh padanya istisna. Karena kalimat syahadat tidak boleh diistisna padanya. Tidak boleh menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah insyaallah, tidak boleh. Syahadat kemudian diakhiri dengan kalimat insyaallah, tidak boleh. Sedangkan seseorang masuk ke dalam Islam itu dengan syahadat. Sehingga apa makna kalimat saya muslim insyaallah, apa maksudnya? Apakah kamu hendak mengistisna, yakni memberikan pengecualian dalam kalimat persaksian kamu atau bagaimana? Adapun jika yang dimaksudkan adalah amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan, maka boleh dikatakan dengan istisna ana muslim insyaallah. Dalam artian keislaman sesuai dengan apa yang dituntut oleh Islam tersebut dalam hal hati, lisan, dan jawarihnya. Yakni keislaman yang penuh insyaallah, ketundukan yang penuh insyaallah. Sedangkan yang mengetahui tentang hakikat keadaan keislaman kita tentunya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian rincian terkait dengan permasalahan istisna. Berikutnya adalah asyhadah liman khutima lahu bi syai' ma ta'alai. Persaksian terhadap orang yang dia menutup hidupnya dengan sesuatu. Ini meninggal dunia di atas sesuatu tersebut. Qala sahabuni rahimahullah wa yasyadun, yani ahlul hadith. Dan mereka juga mempersaksikan liman mata alal Islam, bagi siapa saja yang mati di atas keislaman, anna aqibatahul jannah, bahwa kesudahan dia adalah surga. Ini pembicaraan secara ta'mim. Ini pembicaraan secara umum. Adapun tadi ta'yin, ini secara person. Ini dibedakan di sini. Di saat menentukan person per person, maka tidak boleh. Orang meninggal dunia, dia muslim. Di surga dia. Ya, tidak boleh yang seperti ini. Karena ini menunjuk orang tertentu. Ini pembahasan yang tadi. Sekarang pembahasannya adalah orang yang mati di atas Islam, siapapun dia secara umum. Tidak boleh menunjuk ya, atau menyebut nama, tetapi secara umum. Ya. Man mata alal Islam, itu jannah. Orang yang mati di atas Islam, masuk surga. Baik, seandainya seorang ada yang meninggal dunia, mukmin ya, muslim secara zahir, meninggal dunia, kemudian ada yang bertanya apakah orang ini masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka, maka jawabannya orang yang mati di atas keimanan dia di dalam surga. Boleh apa enggak? Boleh ya. Kenapa? Karena tidak menunjukkan si dia. Orang yang mati di atas keimanan dia di dalam surga. Orang muslim ahlul maksiat mati karena oplosan. Ini sedang marak ini. Ya, puluhan orang meninggal karena minum oplosan. Nah, ini muslim mati di atas perkara yang demikian. Maka yang seperti ini, apakah kemudian dikatakan dia di dalam neraka? Kita tidak boleh mengatakan demikian. Walaupun akhir daripada kehidupannya adalah su'ul khatimah, tapi mengkhawatirkan, orang yang seperti ini dikhawatirkan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Orang yang mati di atas kefasikan, mati di atas kemaksiatan, mati di atas kabira min kabair dzunub, amalan dosa-dosa besar, maka dia pantas mendapatkan hukuman. Sekedar itu saja, tidak boleh menyaksikan dan mempersaksikan bahwa dia di dalam neraka diadab. Ya. Na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan dia, tetapi tidak boleh menta'yin bahwa dia termasuk daripada ahlun nar. Fa'innal ladhina sabaqal qadha 'alaihim min Allah annahum yu'adzabun binnar muddatan lidzunubihim allati iktasabuha wa lam yatubu minha fa innahum yuradduna akhiran ila jannah. Maka orang-orang yang sabaqal qadha 'alaihim, telah tetap keputusan Allah atas mereka dari orang-orang yang beriman di atas Islam matinya, bahwasanya mereka diadab di dalam neraka muddat, beberapa lama. Muddatan di sini sesuai dengan kadar dosanya, lidzunubihim, ya, disebabkan karena dosa-dosa mereka yang mereka kerjakan. Walam yatubu minha, dalam keadaan mereka belum sempat bertobat dari dosa-dosa tersebut. Maka mereka ini, ya, orang-orang muslimin, mukminin yang mati dalam keadaan demikian, fa innahum yuraduna akhiran ila jannah, mereka akhirnya juga tetap akan masuk ke dalam surga. Wala yabqa ahadun finnar minal muslimin, dan tidak akan tertinggal seorang pun di dalam neraka dari kalangan orang-orang muslimin. Fadlan minallahi wa minna, sebagai karunia dari Allah, keutamaan dari Allah dan karunianya. Ini berarti membantah siapa? Membantah Mu'tazilah dan membantah Khawarij. Karena orang-orang Mu'tazilah menyatakan murtaqibul kabirah, pelaku dosa besar itu fil manzilah bainal manzilatain, berada di antara dua kedudukan. Di dunia tidak jelas hukumnya, apakah mukmin ataukah kafir, tidak jelas. Tapi di akhirat mereka meyakini masuk ke dalam neraka. Dan orang yang masuk ke dalam neraka tidak bisa keluar selama-lamanya. Itu keyakinan Mu'tazilah. Adapun keyakinan Khawarij, maka tegas-tegas mereka mengatakan pelaku dosa besar masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Karena mereka kafir kan. Pelaku dosa besar itu kafir dan masuk neraka jika mati di atas kekafiran tersebut. Adapun keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, seorang mukmin, muslim, mukmin, dia melakukan berbagai macam dosa-dosa besar, kemudian dia bertobat dari dosa-dosa tersebut sebelum matinya, maka dosa-dosa tersebut, jika tobatnya benar, ya, terpenuhi padanya syarat-syarat tobat, terhapus dosa-dosanya, termaafkan dosa-dosanya. Selama dia bertobat di masa yang waktu tobat belum tertutup olehnya, apa? Baginya. Waktu tobat belum tertutup baginya. Maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh dosa-dosanya terampuni. Kalau dia memang benar-benar bertobat dengan tobat yang terpenuhi padanya syarat-syarat. Baik, adapun orang-orang yang bertauhid, muslimin, mukminin, mati dalam keadaan membawa dosa-dosa. Membawa dosa-dosa yang sangat banyak. Dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil, ya. Dosa-dosa besar. Dia seorang yang bertauhid. Maka keadaan orang ini tahta masyiatillah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya langsung, dan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalimat wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Allah menyatakan ya ibna Adam law ataitani bi qirabid dunya khataaya tsumma laqitani la tusriku bi syai'a la ataituka bi qirabiha maghfiratan. Wahai ibna Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa-dosa dan engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak berbuat sekutu, ya, tidak berbuat syirik, mensekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan jumpai engkau dengan sepenuh itu pula ampunanku. Maka di sini menunjukkan bahwasannya dosa sebesar apapun, kalau seseorang masih membawa asrul iman di dalam dirinya, dia akan, ya, kondisinya adalah tanpa masyiatillah, masih mendapatkan peluang ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk dirinya diazab, maka azab tersebut hanya sebatas dosa yang dikerjakannya, sesuai dengan dosa yang dilakukannya. Kesudahannya tetap akan kembali ke surga setelah menjalani hukuman tersebut di neraka, maka dia akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan masih banyak sekali peluang-peluang yang lain, ya, daripada orang-orang yang beriman tadi. Bisa langsung dari Allah ampunan, bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari yang lain. Seandainya tidak mendapatkan itu semua, maka dia harus menjalani dosa-dosa yang telah dia kerjakan, maka itu pun tidak selamanya. Akhirnya akan berpulang ke kampung halamannya, rumah orang tuanya Adam alaihissalam, yaitu surga. Ini kalau seseorang mati di atas iman, di atas Islam. Fadilah dan karunia Allah yang tiada tara besarnya. Wa man mata wal iyadzu billah 'alal kufur. Adapun orang yang mati wal iyadzu billah di atas kekufuran, famaradduhu ilan nar la yanju minha. Maka tempat kembalinya adalah neraka, dia tidak akan selamat darinya. Wa la yakunu limaqamihi fiha muntaha. Dan tidak ada masa limitnya tinggal di dalamnya selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nabtafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam bi ajma'in.